Saudara, jumpa lagi kita dalam acara Arta Kelola, persembahan Radio Singapura Internasional, siaran Indonesia, bersama Presiden Direktur Karim Consulting, Adi Warman Karim. Saudara, apa yang kita lakukan ketika kita mendapatkan sejumlah ide-ide bisnis yang realistis dan bisa dilaksanakan, sehingga ide-ide tersebut bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi kita? Berikut penjelasan Adi Warman Karim, Presiden Direktur Karim Consulting. Kalau dalam pembahasan yang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana ide-ide liar itu kita sortir, mana yang doable, mana yang tidak doable, maka pada tahap berikutnya adalah ide-ide yang doable itu harus kita cek lagi sebetulnya. Apakah doable-nya itu bisa kita lakukan dengan sumber daya yang kita miliki saat ini? Ataukah doable-nya itu harus kita lakukan dengan sumber daya yang saat ini belum kita miliki? Nah, di sini letak tantangannya sebetulnya. Yaitu, bisa jadi ide kita itu doable. Tapi untuk bisa dia doable itu, kita memerlukan misalnya kredit dari bank. Atau kita memerlukan misalnya suatu mesin yang harus kita impor dari luar negeri yang ada tahapan berikutnya lagi. Nah, karena itu pertama-tama yang kita harus lakukan adalah kita seleksi lagi, kita identifikasi lagi. Mana-mana yang doable yang bisa kita lakukan segera dengan resources yang ada pada diri kita sendiri. Untuk ide-ide yang doable yang bisa kita lakukan dengan sumber daya yang ada pada diri kita sendiri ini, tahap berikutnya adalah kita mencoba dalam skala kecil terlebih dahulu. Ketika kita memulainya dengan skala kecil terlebih dahulu, pengertiannya adalah kita coba dengan skala kecil yang risikonya bisa kita tanggung. Jadi ini persoalan risiko sebetulnya. Nah, ketika kita bicara mengenai risiko yang lebih kecil, maka biasanya pilihan perdagangan menjadi pilihan yang lazim dilakukan dibandingkan kalau kita melakukan pilihan misalnya bertani atau berkebun. Karena risikonya melibatkan waktu yang rentangnya cukup banyak dan keterlibatan alam yang cukup besar juga. Sedangkan kalau kita mulai dengan yang perdagangan, biasanya waktunya lebih singkat dan keterlibatan alam lebih kecil. Sedangkan kalau idenya itu, doable-nya itu memerlukan sumber daya lain yang lebih besar lagi, maka dalam hal ini kita harus melakukan dulu apa yang kita sebut dengan mengemas ide tersebut untuk menawarkannya pada pihak-pihak yang nantinya kita bisa harapkan bantuan mereka untuk merealisasikan ide kita itu sendiri. Jadi ada tahapan yang kita sebut tahapan menjual ide kepada partner bisnis atau kepada calon partner bisnis kita. Tahapan inilah sebetulnya yang biasanya merupakan tahapan tersulit. Karena apabila kita telah dapatkan calon partner bisnis yang akan mendukung ide kita itu, biasanya tugasnya menjadi jauh lebih mudah. Dalam artian bahwa ide kita sudah disaring oleh bukan kita sendiri, tapi ada pihak lain yang juga sudah menyaring ide kita dan percaya bahwa ide itu bisa menghasilkan bisnis yang baik. Nah, oleh karena itu, yang harus kita perhatikan di sini, dalam tahapan ini, adalah bagaimana ide itu kita persiapkan untuk dipresentasikan kepada calon partner bisnis kita ini, sedemikian rupa supaya idenya itu memang bisa dibeli. Yang dimaksud sedemikian rupa ini adalah tahapan. Ini yang biasanya kita kalau lagi berpikir liar itu, kita punya mimpi yang hebat-hebat, tapi kita lupa membreakdownnya pada tahapan-tahapan yang lebih kecil. Nah, yang kita maksud sedemikian rupa tadi ini adalah kita membreakdownnya pada tahapan-tahapan. Misalnya kita katakan kepada calon partner bisnis kita itu, bahwa pada 3 bulan pertama tahapannya begini, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, dan seterusnya. Menurut Adi Warman Karim, rincian pelaksanaan ide-ide tersebut sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengelola harapan dari calon mitra bisnis kita agar mereka mempunyai keyakinan bahwa kita, sang pemilik ide, adalah pebisnis yang realistis dan sistematis.